kadang hina bagai sampah yang tak berguna. Barulah ku sadari bercinta tentang harta hanya cari sengsara. Aku putus cinta karena aku miskin. Bercinta tentang harta hanya cari sendiri.